Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaannya orang yang bisa menakwilkan mimpi dengan orang yang bisa meramal? Karena kedua-duanya adalah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Sebab, dan apa hukumnya gitu? Sebab kalau kita bertanya pada mereka, bertanya kepada si peramal, kita dikatakan musyrik. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang bisa menakwilkan mimpi, apa hukumnya gitu? Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah menakwil mimpi dan orang meramal beda. Kalau orang mal itu, meramal itu adalah kerjaannya para dukun yang sok tahu tentang masa depan. Dan itu ada bisikan iblis dan bisikan jin yang mencoba untuk menerobos lauh. Ada ilmunya memang, seolah-olah tahu masa depan, khayal, sok tahu tentang masa depan. Meramal, ada ilmunya, ilmunya iblis itu. Kalau menakwil mimpi berbeda, atas mimpi yang ada kaidahnya dalam menakwil mimpi, mimpinya sudah ada. Sebab mimpi itu ada tanda-tanda akan kejadian yang akan datang, dan itu bukan meramal bahwasanya akan kejadian semacam ini. Misalnya kalau orang mimpi mendapatkan atau mimpi menemukan apa mayat, atau mimpi dalam keadaan sholat, saya mimpi sholat, bagaimana takwilannya? Ya ini tanda, bukan lah. Bukan berarti meramal setelah itu. Kalau orang mimpi sholat, memang ada diajari Nabi SAW mengatakan tentang takwil, hendaknya kalau kita melihat orang itu, menemukan orang bermimpi, hendaknya ditakwil yang baik-baik saja. Sisi lain, Anda kalau bermimpi jangan mudah cerita kepada orang, takut ditakwil yang jelek, jadilah seperti itu. Dan kisah takwilnya mimpi itu sendiri sudah ada di dalam Al-Quran, kisah Sayyidina Yusuf alaihissalam, tentang seorang yang dua yang dipenjara bersama Sayyidina Yusuf alaihissalam. Sayyidina Yusuf memberikan takwilan, berarti mimpi, aku mimpi begini ya Yusuf, maka kamu akan begini. Karena itu adalah ilmu, dan itu bukan meramal. Kenapa? Sudah ada kaidahnya di dalam takwil itu, kaidahnya dalam mentakwili, dan bukan meramal. Kalau meramal itu khayal, berangkat dari khayal, khayalan. Makanya kaidahnya, karena semua orang tidak ngerti kaidah ini, maka kaidahnya sederhana, khusnudzon kepada Allah, bukan memastikan sesuatu yang terjadi. Sehingga kalau mimpi kayak apa, aduh saya mimpi dikejar harimau, bilang aja, oh insya Allah kamu dikejar rizki, selesai. Nah ini, makanya hati-hati, jangan ngomong kepada orang dengki. Ada orang setiap hari hidupnya mimpi, awas hati-hati, ketemu orang hasud ditakwili jelek. Makanya jangan suka cerita mimpi. Ada orang setiap hari mimpi, semalam saya mimpi gini, setiap malam mimpi, hidupmu mimpi itu. Ada orang hidupnya dengan mimpi, sampai pusing kita, mimpi dong. Kita tuh boleh hidup di alam nyata. Jadi ketahuilah, mimpi itu kaidahnya sederhana. Jika itu mimpi baik, itu adalah juz'un, bagian daripada kalau Nabi mendapatkan wahyu, itu adalah termasuk ilhamat, ilham yang baik. Jika engkau mimpi baik, insya Allah baik, prasangka baiklah kepada Allah. Jika engkau mimpi jelek, sejelek-jelek apapun, tidak akan membahayakan dalam kehidupan nyatamu, karena itu mimpi. Ada orang kalau mimpi jelek sudah bingung dalam kehidupan nyatanya. Jangan, prasangka baik kepada Allah saja. Bahkan kaidahnya sebaik-baik mimpi adalah sangat buruk di saat bangun, seburuk-buruk mimpi, paling baik di saat bangun. Mimpi dikejar harimau, ngos-ngosan. Bangun, enak enggak? Alhamdulillah, selesai. Mimpi makan sate pas siang hari puasa bulan Ramadan. Mimpi makan sate dibangunin sama abahnya. Mbah, apa? Dibangunin. Allah, kenapa kamu bangunin? Kenapa? Saya masih mau makan sate dalam mimpi. Mimpi, enak dalam mimpi, tidak enak di saat bangun. Mimpi adalah mimpi. Jangan urusan hidup kita dengan mimpi-mimpi. Awas hati-hati. Ada loh orang mimpi tak sampai pusing kita ngeliat. Mimpi. Apalagi ditambah berdusta dan sebagainya. Sampai ada orang mimpi itu kayak, wah kayak kenyataan. Punya cerita panjang 2 jam diceritakan. Ya saya mimpi begini. Ini ngarang cerita ini. Mimpi 2 jam. Tidurmu berapa menit? Fasih. Mimpi. Baik, mimpi itu hendaknya ditakwili yang baik. Takwil itu adalah memaknai mimpi tentunya dengan kaidah-kaidah, memaknai mimpi dengan khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari daripada prasangka buruk kepada Allah. Adapun mimpi yang sama belum tentu artinya. Makanya kalau kita buka kamu apa Ibnu Sirin punya namanya buku kitab namanya Ta'wil Ahlam untuk menakwili mimpi. Ternyata itu hanya pengalaman beliau dalam menakwili mimpi, tidak bisa kita pakai. Sebab ceritanya ada suatu ketika ada orang mimpi, ya Syekh, saya sebenarnya mimpi sholat. Oh, senyum Syekh ini. Berkah. Jibarik fi zawajik. Kenapa Syekh? Sebentar lagi nikah tuh orang itu. Mimpi sholat sebentar lagi nih, nikah. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, ada orang mimpi, ya Syekh, saya mimpi sholat. Syekh sendu menghadap ke belakang, siapkan kain kafan buat dia itu. Mimpinya sama, ternyata takwilnya berbeda. Sebab mimpi itu mereka juga melihat tanda-tanda. Dan bukan meramal, beda. Karena dia ahlinya. Bagi orang yang tidak biasa punya keahlian mentakwili mimpi, maka hendaknya berprasangka buruk baik kepada Allah. Maka dari itu sisi lain, jangan Anda mudah cerita mimpi kepada siapapun, tak taunya orang dengki, wah bangkrut kamu nanti. Bangkrut beneran tuh. Baik, itu sederhana masalah mimpi. Mimpi adalah mimpi, hidupmu bukan dengan mimpi. Mimpi dok enggak, kita pengen nyata. Mimpi jadi kenyataan, bangun dari mimpimu. Bukan kita mencari mimpi.